Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Abi Qatadata al-Ansari radiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam yaqra' fir raq'ataynil awwalaini min salati adh-dhuhr bi fatihatil kitab wa surataini يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعتين الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية كل هذه مؤنثة لذلك الصحيح bukan awalain لكن أوليين نعم والله تعالى أعلم di sini kliennya salah harakat ركعتين الأوليين dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membaca di dua rakaat yang pertama dalam salat duhur dengan Fatihatul Kitab wa surataini dan dua surat maksudnya di rakaat yang pertama dan kedua yutawil fil ula wa yuqassir fil thaniyah memanjangkan pada rakaat yang pertama dan memendekkan pada yang kedua. Lihikmatin. Karena beberapa hikmah. Di antaranya intibaran lil ma'mumin, al mutakhirin. Menunggu mereka-mereka yang terlambat. Wa kana yaqra' fil asr. Yusmi'una al-ayah ahyanan. Dan memperdengarkan kepada kami kadang-kadang. Artinya walaupun salat duhur yang biasanya dibaca sirran, kadang-kadang terdengar suara Rasulullah SAW. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wa kana yaqra' fil asr bifatihatil kitab. Dan beliau membaca dalam surat asr dengan al-fatihah dan dua surat juga. Sama dengan duhur. Yutawil fil ula wa yuqassir fil thaniyah. Memanjangkan di rakaat pertama dan memendekkan di rakaat yang kedua. وفي الركعتين الأخريين adapun pada dua rakaat yang sisanya yang berarti rakaat ketiga dan keempat membaca bi ummil kitab hanya dengan induk kitab saja al-Fatihah wa kana yutawwil fi raq'atil ula fi salati subhi dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama di dalam salat subuh wa yuqassiru fi tsaniyah dan memendekkan pada yang kedua. Tapi berarti pada duhur, pada asar, pada subuh, beliau membaca di rakaat pertama al-fatihah dan surat dan dipanjangkan. Atau dengan perbandingan lebih panjang dari rakaat yang kedua. Lebih panjang dari rakaat yang kedua. Al-Man al-Ijmali. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yura'i fi salatihi al-maslahah al-ammah lil-musallin. Bahwa Nabi SAW selalu memperhatikan yura'i ri'ayatan fi salatil maslahah fi salatihi dalam salatnya selalu memperhatikan maslahat ammah maslahat orang banyak lil musallin bagi orang-orang yang salat lidza kana min 'adatihi an yaqra ba'da suratil fatihah ghayraha min al-qur'an fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salatil dhuhri wal 'asr lekaunin nas fi awal al-ibadah anshad. Oleh karena itu, Nabi SAW kebiasaannya, beliau membaca di rakaat pertama surat Al-Fatihah, dan yang lainnya dari surat-surat dalam Al-Quran, di dalam dua rakaat yang pertama, apakah dalam salat duhur ataupun asr, beliau membaca surat. Mengapa? Karena biasanya manusia di rokat-rokat pertama dan kedua ansyad, masih semangat atau lebih semangat. Begitu Allahu Akbar rokat pertama, masih puncak-puncaknya semangat. Rokat kedua masih semangat. Rokat ketiga juga lain. Sehingga ketiga tidak dibaca surat selain Ummul Kitab. Demikian pula yang keempat tidak dibaca kecuali Al-Fatihah saja. Wahada aslah, lebih bermaslahat. Wa fi raqatainil ukhrayn, adapun pada dua rakaat setelahnya, yaqtasir 'ala al-Fatihah, mengkhususkan hanya pada Al-Fatihah. Khasyatas-sa'am, karena khawatir ada kebosanan. Wal malal, sama juga saudaranya sa'am, sa'ama dengan malal, maknanya sudah bosan atau sudah jenuh. Ada malal atau ada sa'am bagi para musallin li hadhil hikmah, maka karena hikmah itulah Nabi SAW menyunahkan, mengajarkan untuk membaca surat pada rakaat yang pertama dan kedua saja. Adapun yang ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah, yaqtasir bil Fatihah. Wa aidan liyudrik al mutakhallifuna kullu shalah. Demikian pula hikmah yang kedua berarti agar bisa dikejar oleh orang-orang yang terlambat dalam setiap salatnya. Oleh karena itu, dua surat tadi dibaca dan dipanjangkan yang pertama. Jadi dua rakaat tadi dibaca surat, wa ka'an yutila raka'atil ula ala thaniyah, sebagaimana beliau memanjangkan rakaat pertama lebih daripada yang kedua. Rahmatan, sebagai rahmat bagi mereka-mereka yang ada sesuatu, ada hajat, ada keperluan, ada terlambat, ada antri kamar mandi, ada apa lagi. Rahmatan bihim, dipanjangkan yang pertama sehingga mereka masih bisa mendapatkan rakaat pertama dan tidak tertinggal. Fi kaifiyatil qira'ah wa kamiyatiha, apa maknanya memendekkan dan memanjangkan? Dari sisi mana? Dari dua sisi. Dari kaifiyahnya dan dari kamiyahnya. Kalau kamiyah, dari jumlahnya. Dari kata kam. Ini surat cuma 5 ayat. Yang ini surat 10 ayat. Maka yang awal yang 10, yang kedua yang 5. Atau 50 ayat. Seperti surat-surat di juz kedua. Juz 29 maksud saya. Itu lumayan, 50-60 di rakaat pertama. Rakaat kedua separuhnya misalnya. Baik, ini apanya? Kamiyahnya, jumlah ayatnya. Demikian pula kaifiyahnya. Di yang pertama mungkin kamu membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, begitu ya. Yang kedua sudah beda. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kaifiyahnya, jumlahnya sama. Demikian pula surat-suratnya. Yang tadi di rakaat pertama kamu baca dengan betul-betul Masya Allah. Yang kedua, kalau kamu baca seperti itu, muncul di hati mereka para muslim, ini mau selesai kapan? Kalau bacanya seperti itu. Barakallahu fikum. Berarti memendekkan dari dua sisi, kamiyahnya dan juga kaifiyahnya. Wa inna wara'a hadha at-tashri' al-hakim min al-asrar. Di belakang syariat yang bijak ini, di balik syariat yang mulia ini, ada asrar, ada rahasia-rahasia. Wal hikam, ada hikmah-hikmah. Wal masalih, maslahat-maslahat. Ma yaj'alul mu'min yatma'in wa tuqirru 'ainuh, yang menjadikan seorang mukmin akan tenteram dan akan tenang, akan berbahagia. Wal khudu wa ta'ah li ahkamillah, akan tunduk dan taat li ahkamillah. hiyal maqasidul asma minal ibadah. Inilah tujuan yang sangat tinggi dari tujuan ibadah. Asma, ini sami. Sami itu tinggi. Was-sama'u yusamma as-sama' li'annahu sami. Langit disebut sama karena dia samiyun, tinggi. Al-asma, isim tafdil, lebih tinggi atau sangat tinggi. Bahwasanya hakam atau hukum-hukum Allah mengandung hikmah-hikmah dan maqasid, tujuan-tujuan yang sangat tinggi. Sehingga tidak memberatkan, tidak membosankan. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, Allah tidak menurunkan pada kalian Qur'an agar kalian jadi berat, jadi susah. Tidak. Sehingga harus dihitung, harus dihitung. Terutama para imam al-masajid. Hah? Para imam-imam. Dan kalian semua calon imam. Kalau tadribud du'at, berarti bimbingan para da'i. Para da'i biasanya disuruh jadi imam. Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Imam. Maka harus membuat mereka dalam keadaan nikmat ibadah. Itu satu. Kedua, tidak ada kejenuhan. Ketiga, dalam keadaan dia tidak merasa tersiksa. Pernah ada seseorang yang mungkin karena semangatnya datang dari Riyadh, ya, lulus, ya, disuruh khutbah Jumat. Ya. Baca Al-Fatihahnya, kamu tahu, saya masih ingat iramanya. Ya. Sangat lambatnya. Gelisah pada saat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang lebih begitu. Ini orang-orang awam, kaki sudah diangkat satu. Melirik ke jamnya. Orang awam, tidak biasa seperti itu. Belum suratnya. Dibaca agak panjang, bukan surat-surat yang biasa dibaca oleh kaum muslimin. Ini khunin a'azakumullah sampai dalam hati mereka sekali saja jadi imam di sini. Khamilin azzaqum Allah barakallahu fiikum. Sesungguhnya tidak salah, tetapi bukan kesalahan, tetapi tidak tepat di tempat yang kurang pas. Artinya dia harus melihat makmumnya, sebagaimana yang telah lewat dari masalah-masalah keimaman. Harus yura'i al-ma'mumin. Apalagi salat Jumat. Salat Jumat itu lengkap di sana. Orang sakitnya ada, orang tuanya ada, anak kecilnya ada, semua ada. Enam. Demikian pula khutbahnya. Belum selesai khutbah, mereka amin, amin, amin, amin, pengen cepat selesai. Karena terlalu panjang. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaf'alu dhalik aydan fi salatis subhi. Dan bahwasanya Rasulullah sallam melakukan hal itu juga di dalam salat subuh. Fayutilu qira'at al-ula ala thaniyah. Beliau membaca ya, rakaat pertama dengan panjang lebih daripada yang kedua. Yutilu qira'at al-ula ala thaniyah. Memanjangkan rakaat yang pertama di atas yang kedua. Berarti pada salat duhur juga, pada salat asar juga, pada setiap salat. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaf'al dhalika aydan fi salati subhi fa yutil qira'atul ula ala thaniyah wa kanat qira'atuhu fi dhuhri wal 'asri sirran. Dan bahwasanya salatnya beliau dalam duhur dan asar sirran, yaqra' li nafsihi sirran, dalam artian tidak terdengar oleh makmum, bukan berarti di dalam hati. Salah pemahaman itu. Bukan dalam hati. Dalam hati tidak disebut membaca dalam bahasa Arab. Iya kan? Bahkan dalam bahasa Indonesia juga, kalau dalam hati, apakah membaca? Ngelamun. Kamu lagi apa? Saya lagi baca. Kamu lagi ngelamun. Membayangkan bacaan. Membayangkan bacaan. Baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca. Itu yang namanya sirran. Illa annahu qad yajhar bi ba'dil ayat. Kalau kalian ingin dalil, apa dalilnya kalau namanya sirran itu membaca? kata para sahabat, kami melihat gerakan jenggot Rasulullah SAW dan kami tahu bahwa beliau membaca. Kalau dalam hati, jenggotnya gak bergerak. Tetapi kalau bergerak, naik turun, berarti baca. Baik, silakan cari riwayatnya. Kalian cari hadis tersebut. Barakallahu fikum. Kami melihat tahbid harakatil lihyatihi. Kami tahu dari harakatil lihyatihi. Illa annahu qad yajhar bi ba'dil ayat. Hanya saja kadang Nabi SAW menjaharkan beberapa ayat. Ahyanan, kadang-kadang. Walaupun sudah didapatkan faedah kadang-kadang dari kalimat qad yajhar. Qad dengan fi'il mudhari bermakna ahyanan. Kadang-kadang. Qad yajhar. Tetapi ditegaskan lagi dengan kalimat ahyanan. Kadang-kadang Nabi mengeraskan suaranya beberapa ayat. Kadang-kadang. Liya'lamu annahu yaqra' fayaqtadu bihi, agar tahu bahwa Nabi membaca. Dan barangkali juga faedah lainnya adalah mereka tahu Nabi bacanya sesuatu yang agak panjang misalnya. Sehingga kalian ikut membaca yang panjang juga. Misalnya kita sir. Setelah Al-Fatihah kita baca Qulallahu ahad, Allah sabad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Imam masih belum selesai. Ini imam baca apa? Maka kalau imam tadi mengatakan anin naba'il azim, oh, surat Amma bacanya, oh berarti ini lumayan. Saya bisa baca surat Al-Ghasyiyah, saya bisa baca surat ini, surat itu. Mafhum. Pertama, tahu kalau imam itu membaca. Karena dikeraskan kadang-kadang. Kedua, apa yang dibacanya? Enam. Fayaqtadu bihi. Akhirnya mereka ngikut. Dan ini menjadi dalil juga apa yang kita katakan tadi. Bahwa sirran maknanya bukan di dalam hati. Sirran maknanya membaca dengan perlahan. Ma yukhad minal hadis minal ahkam. Apa yang diambil dari hadis ini? Atau hukum-hukum apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadis masyru'iyatul qira'ah ba'dal fatiha firraq'atainil ulayain min salatil zuhri wal asr. Faedah pertama kita dapatkan disyariatkannya membaca setelah al-fatiha surat lain di dalam dua rakaat yang pertama. Di dalam dua rakaat yang pertama. Salat duhur dan asr. Apakah salat duhur dan asr saja? Bagaimana salat isya? Bagaimana salat maghrib? Bagaimana salat subuh? Barakallahu fiikum. Yang dimaksud di sini karena duhur dan asr itu sir, mungkin kita tidak tahu. Jangan-jangan al-fatihah saja. Tidak. Duhur dan asar pun ada surat setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan kedua. Kalau maghrib, isya dan subuh ma'ruf, masyhur, karena para sahabat semua dengar. Dan semua dengar suara qira'ah setelah Al-Fatihah. Yaitu bacaan ayat-ayat atau surat-surat lain. Tetapi duhur dan asar ada pertanyaan, Nabi membaca surat atau tidak? Dengan hadis ini, safatna masya Allah fa'idah. Masyru'iyatul qira'ah ba'dal fatihah. Disyariatkan untuk membaca setelah al-fatihah surat yang lain dalam rakaat pertama dan kedua pada duhur dan asar. Yang kedua, istihbabul iqtisar ala al-fatihah firraq'atainil ukhrayaini minhuma. Dianjurkan untuk membaca, mengkhususkan hanya Al-Fatihah pada dua rakaat sisanya, pada dua rakaat yang lain, yang ketiga dan keempat. Dikatakan istihbab al-iqtisar. Berarti yajuz an yazid alaiha surah. Berarti boleh menambahkan. Naam, sebagian ulama menyatakan boleh. Tetapi justru yang disunahkan adalah hanya Al-Fatihah. Mal hikmah? Karena itu sudah rakaat ketiga dan keempat, biasanya manusia sudah rakaat ketiga dan keempat sudah jenuh. Semangatnya sudah berbeda. bahkan sudah berpikir untuk cepat selesai, maka cukup dengan Al-Fatihah saja. Yang ketiga, tatwil ar-raq'atil ula 'ala tsaniyah. Istafadna aidan min hadzal hadis bahwasanya sunnahnya dipanjangkan bacaan di rakaat pertama lebih daripada yang kedua. Min salatul dhuhr wal 'ashr, juga dalam masalah salat dhuhr dan 'ashr. Yang keempat, istihbab al-israr bihataini salatain. Juga kita dapatkan faedah dianjurkannya untuk sirran, membaca dengan sir, membaca dengan perlahan, ala nafsihi, pada dirinya saja, pada dua salat tersebut, ay adh-dhuhr wal 'ashr. Juga disebut istihbab, artinya kadang-kadang boleh mengeraskan. Lihikmah, lihaja, ilmaslaha. Yang kelima, jawazul jahri biba'dil ayat. Yang kelima, istafadna aidan min hadzal hadis, bolehnya menjaharkan beberapa ayat, khususnya liqasdit ta'lim, khususnya apalagi untuk mengajarkan, untuk tujuan ta'lim. Mengajarkan bolehnya, atau mengajarkan apa yang dibaca, atau memberitahu hadirin bahwa saya membaca, saya tidak ngelamun, saya membaca. Enam. Baik, di sini disebutkan bi ba'dil ayat. Adapun hadisnya berbunyi, yusmi'unal ayah ahyanan, memperdengarkan pada kami ayat kadang-kadang, dengan mufrad. Dan ini tentunya berbeda dengan pendapat si fulan yang menyatakan boleh kadang-kadang salat duhur dengan jahr seperti salat isya. Ada dalilnya, hadis. Jadi duhur membaca seperti salat isya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai amin bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Ketika ditegur, ini perasaan baru lihat di seluruh dunia ada salat duhur dengan jahr seperti itu. Ya Rasulullah SAW, kadang-kadang mengeraskan suara duhur dan asar. Kita hidupkan sunnah. Ini pemahaman yang wallahu alam tidak tepat. Mengapa? Karena disebut di sini dengan yusmi'unal ayah. Mufrad. Kadang-kadang memperdengarkan satu ayat. Atau dua ayat. Artinya bukan seperti itu. Tetapi dia sir, kadang-kadang terdengar satu ayat, kadang-kadang terdengar beberapa ayat. Begitu aja. Hanya sekedar memberitahu, aku membaca. Aku membaca. Taib. Atau, aku membaca surat ini. Membaca surat itu. Karena satu ayat dalam keadaan terdengar. Oh, berarti surat lama. Ini bakal lama ini. Maka kamu siap-siap untuk membaca bacaan-bacaan yang kurang lebih sama panjangnya dengan itu. Bukan berarti membaca jahran seperti salat maghrib dan isya atau subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Maka lafadznya kamu lihat dalam ucapan Syekh Abdullah Al-Bassam dengan kalimat istihbab jawaz al-jahr bi ba'dil ayat. Boleh menjaharkan beberapa ayat. Khasatan, khususnya ketika mengajari. Yang keenam, istafadna aidan min hadzal hadis istihbab tatwil ar-raq'atil ula 'ala tsaniyah min salatish shubhi. Dianjurkannya memperpanjang rakaat yang pertama di atas yang kedua. Min salatul subuh. Ini sama dengan faedah yang ketiga. Hanya saja yang ketiga disebut duhur dan asar saja. Tatwilu rakaatil ula ala thaniyah min salatil duhri wal asri. Sedangkan yang keenam, istihbabu tatwilu rakaatil ula ala thaniyah min salatil subhi. ونستطيع أن نقول استحباب تطويل ركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر والصبح سواء نعم والله تعالى أعلم. Yang ketujuh, استفدنا أيضا من هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا. وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. Kata An-Nawawi rahimahullah, salah seorang tokoh besar dari mazhab Syafi'i, menyatakan sisi kedua, bahwasanya dianjurkan untuk memanjangkan qiraah pada rakaat yang pertama qasdan, dengan sengaja-sengaja memanjangkan. Wa hadzal mukhtar, dan ini pendapat yang terpilih. Wa huwal muwafiq li dhahiri sunnah, dan ini mencocoki dohirnya sunnah. Nah, qasdan wallahu ta'ala alam bisa bermakna dengan sengaja-sengaja dia panjangkan lebih daripada yang kedua. Sudah sebutkan tadi, bisa dengan kaifiyah, bisa dengan enam, bisa dengan kaifiyah, bisa dengan kamiyah. Bacaannya dipanjangkan atau kamnya dipanjangkan, beberapa ayatnya dilebihkan lebih banyak. Baik, kalau diperbanyak ayat-ayatnya, mafhum, ma'ruf, sudah sering kita dengar. Taib, dari mana mengatakan bahwa memanjangkan kaifiyahnya juga boleh? Ini bacaannya lebih lambat daripada bacaan yang kedua. Karena kalimatnya yutawwil, memanjangkan. Bisa dengan dua. Dan itu juga makna qasad dari An-Nawawi rahimahullah. Qira'ah qasdan itu artinya membaca dengan perlahan. Membaca dengan perlahan. Karena zahir hadisnya menyatakan memperpanjang. Maka selama itu lebih panjang, apakah dengan jumlah ayatnya lebih banyak, ataupun dengan cara membacanya lebih lambat. Kedua-duanya, yutawwil. Dan itu kata beliau, muwafiq li zahiri sunnah. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadal qadr. Watahfadhuna al-hadith. Allah Ta'ala alam bis-sawab.